بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أبنائي الطلبة، معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإني أحمد الله تعالى إليكم أن من علينا بالنعم، فقد قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا وإياكم جميعا من الشاكرين الذاكرين القانتين الصالحين، وأن يختمنا بكل خير، إنه جواد كريم. فمرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من سلسلة الحلقات العلمية مع مادة المنهج ومع كتاب نبذة في العقيدة الإسلامية لفضيلة كاتبه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكنا دخلنا في شبهة خطيرة التي تتعلق بالإيمان بالقدر، ونحن بدأنا بالإجابة على هذه الشبهة المنحرفة. قلنا بأن الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: علم الله بكل شيء، وكتابته ذلك في اللوح المحفوظ، ومشيئة الله عز وجل لكل الكائنات، وخلق الله وإيجاده لكل ما يشاء. فالعلم والكتابة والمشيئة والخلق. وقلنا أيضا بأن الإيمان بالقدر على هذه المراتب الأربعة لا يجيز العبد أن يترك الواجبات أو يفعل من المحرمات. أبناء الطلبة، هذه المقدمة أقدمها لكم باللغة العربية، حيث أني أحببت أن أراجع معكم بهذه اللغة الشريفة، ولكن أواصل شرحي كما بدأته يوم أمس باللغة الإندونيسية، فأواصل أيضا بهذه اللغة، أعني الإندونيسية. Kita sudah ketahui bersama bahwa beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi empat hal: Allah maha mengetahui segala sesuatu, Allah telah menuliskan segala sesuatu itu dalam al-lawhul mahfuz, Allah telah berkehendak, dan Allah yang maha berkehendak terhadap terjadinya segala sesuatu, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan mewujudkan segala sesuatu. Namun demikian, bukan berarti seseorang itu boleh meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan dengan dalih dan alasan ini sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah bantah dengan dua poin dan masih ada lima poin yang lain. Poin bantahan yang pertama adalah gambaran Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang akan terjadi pada kaum musyrikin. Allah berfirman dalam surat Al-An'am: "Sayaqulu alladhina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'. Kadzalika kadzdzaba alladhina min qablihim hatta dzaqu ba'sana." Al-ayah. Kaum musyrikin akan berkata nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Seandainya Allah berkehendak, maka kami dan kakek moyang kami tidak akan berbuat syirik. Kami tidak akan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi mereka seakan-akan ingin beralasan, kami jatuh dalam kesyirikan, kakek moyang kami tergelincir dalam kesyirikan, jangan salahkan kami. Ini adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jika Allah berkehendak, kami enggak syirik, bisa saja. Tapi apakah alasan ini akan diterima oleh Allah kelak di hari kiamat? Jawabannya tidak, tidak Allah terima. Alasan mereka dengan takdir dan kehendak Allah untuk melakukan kesyirikan tidak bisa diterima. Karenanya Allah berfirman, hatta dzaqu ba'sana. Sampai mereka justru merasakan siksa azab dari kami, Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seandainya berdalih dan beralasan dengan takdir, maka Allah pasti akan terima. Tapi ternyata Allah tidak terima. Buktinya Allah tetap memberikan azab kepada mereka. Kemudian poin kedua untuk membantah keliru paham tentang takdir sehingga seseorang beralasan dengan takdir saat dia melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban adalah firman Allah yang ada di dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul yang Allah utus membawa kabar gembira, membawa peringatan supaya tidak ada lagi dalih alasan hujjah bagi manusia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Artinya begini anak-anak. Setelah diutusnya para rasul, ada yang beriman, namun ada juga yang tidak beriman. Kenyataannya demikian. Tidak ada satu nabi pun yang ternyata penduduk negerinya atau kaum di masa tersebut semuanya beriman kepada nabi tersebut. Enggak. Ada saja di antara mereka yang tidak beriman. Nah, ternyata yang beriman dengan ketetapan takdir Allah, yang tidak beriman juga dengan ketetapan takdir Allah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Supaya tidak ada alasan bagi mereka di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup pintu hujjah dan alasan dengan takdir saat mereka tidak beriman kepada para rasul. Maka demi tidak boleh seseorang melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban dengan alasan atau dalih takdir. Inilah dua poin yang sebetulnya sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kita coba tambahkan dua poin lagi. Yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannah." Kata beliau Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidak seorang pun dari kalian kecuali telah ditetapkan tempatnya kelak di surga ataukah di neraka. Setelah Nabi bersabda ini, ternyata ada seseorang yang bertanya, ala nattakilu ya Rasulullah, kalau begitu bolehkah kami menyandarkan hal itu saja wahai Rasul? Artinya kan sudah dituliskan tempat kami di surga atau di neraka. Ya sudah, kalau sudah dituliskan ya sudah. Kami gak perlu ngapa-ngapain lagi. Bermaksiat juga gak masalah, meninggalkan kewajiban juga gak masalah, karena memang sudah ditetapkan dari awal. Sahabat itu bertanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang sekaligus meluruskan, dan jawaban tersebut tidak hanya berlaku bagi para sahabatnya saja, tapi bagi kita semua sebagai umatnya. Apa jawaban Nabi? La i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Jangan bergantung dengan itu. Beramallah kalian karena semua akan dimudahkan sebagaimana tercipta baginya. Artinya, kita itu tidak tahu kita akan di surga atau akan di neraka. Maka beramal saja. Dengan banyak beramal, dengan usaha maksimal, maka kita akan dimudahkan untuk mendapatkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Jadi ada upaya dulu karena kita memang tidak tahu apa yang terjadi kelak di akhirat. Bahkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal tersebut, beliau membaca ayat. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Coba antum lihat nanti ya terjemahannya dalam surat Al-Lail. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالْقَمَرِ إِذَا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى dan seterusnya. Bisa dilihat di ayat kelima dan seterusnya. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Adapun yang bersedekah dan bertakwa, artinya dia beramal. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, dan dia meyakini adanya surga di hari kiamat. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, maka kami akan mudahkan dia untuk berbagai kebaikan. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, adapun yang pelit ya dan sombong. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, dan mendustakan surga. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, maka kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan kesengsaraan. Artinya ada amal dulu, baru kemudian kita akan ketahui apa yang terjadi di kemudian hari. Maka Nabi SAW, فَكُلٌ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. Maka Nabi SAW mengajarkan kita untuk beramal, dan bahkan beliau mengatakan, لا, tidak, berarti larangan untuk bergantung pada takdir. Meskipun kita sudah ditetapkan oleh Allah akan berada di mana nanti, bukan berarti kita boleh bergantung kepada ketetapan tersebut. Kemudian poin yang keempat adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan perintah dan larangan kepada hamba-hambanya. Ya, Allah menetapkan perintah dan larangan pada hamba-hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani satu jiwa pun kecuali dengan apa yang disanggupi. Allah berfirman, فَاتَّقُوا mastata'tum. Dalam ayat yang lain, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Artinya, sekiranya hamba itu dipaksa untuk berbuat dan dia bisa berdalil dengan takdir saat meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, maka berarti ada yang bertentangan dengan makna ayat ini. Karena Allah sudah menyatakan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali yang disanggupi. Berarti, kalau seseorang itu dipaksa untuk melakukan kemaksiatan, dipaksa untuk meninggalkan kewajiban, kemudian dia berdalil ini kan sudah ditakdirkan, ya berarti dia itu dibebani dengan sesuatu yang dia tidak bisa menghindar darinya. Padahal bisa. Bisa menghindar. Buktinya Allah menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Buktinya Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti harusnya dia menghindar dulu. Ada kemaksiatan yang dilakukan dengan kelupaan. Ada kemaksiatan yang dilakukan karena sudah terkuasai oleh hawa nafsu. Atau kebodohan. Atau ketidaksengajaan. Atau bahkan diancam. Ya. Tapi ternyata Allah berikan uzur. Allah berikan uzur. Ini menunjukkan bahwa manusia itu ya punya masyiah, yang dengan masyiah tersebut dia bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah, bukan dia dipaksa oleh Allah, sudah ditakdirkan demikian dan demikian. Sehingga tidak lagi dibolehkan kita berdalih, beralasan dengan takdir saat meninggalkan kemaksiatan atau melakukan saat melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban. Tidak boleh berdalil dengan takdir. Maka hendaklah kita memahami hal ini dengan baik, beramal, berusaha, berupaya optimal. Selanjutnya, apa yang menjadi hasil, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi bukan berpangku tangan sejak awal dan berdalih dengan takdir. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum ورحمة الله وبركاته.